بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في دين الرحمن ورحمكم الله kita lanjutkan bahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Masih membahas tentang bab Fadli Tauhid wa ma yukafiru minad dunub. Bab tentang keutamaan Tauhid, di mana dia bisa menghapuskan dosa-dosa. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, menyebutkan hadis, sebuah hadis dari sahabat Ubadah bin Shamit عن عبادة ابن صامت رضي الله عنه. Dari sahabat عبادة بن صامت رضي الله عنه قال, dia berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, siapa saja yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali hanya Allah SWT semata, la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihissalam abdullahi wa rasuluhu, adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya kalimatnya yang Allah SWT ciptakan Nabi Isa AS dengan kalimat kun, yang ditiupkan kepada rahim Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh darinya. Yaitu penciptaan Nabi Isa itu sebagaimana penciptaan yang Allah SWT berikan ruh-ruh pada setiap manusia. Dan bersaksi wal jannata haqqun wan naru haqqun, bersaksi bahwa surga itu adalah hak, benar adanya. Wan naru haqqun, dan bersaksi bahwa neraka itu benar adanya. Adkhalahullahu aljannata ala ma kana minal amal. Allah SWT akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya rahimahullah. Bahwa di dalam hadis ini ada persyaratan orang-orang yang akan Allah SWT masukkan ke dalam surganya, yaitu orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak yang diibadai dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah. Dia juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dia juga bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusannya. Dia bersaksi bahwa surga itu hak dan neraka itu adalah hak, benar adanya. Inilah persyaratan orang-orang yang akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ubadah ibn Shamit, sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, dia bernama Ubadah ibn Shamit ibn Qaisin al-Ansari al-Khazraji. Ubadah bin Shamit bin Qais, dia adalah Al-Ansari, dia adalah orang Ansar Al-Khazraji dari suku Khazraj. Ahadun Nuqaba'i Badri, dia salah satu pimpinan dari yakni pasukan Badar. Mashhurun, yang terkenal. Tuwfiya sanatan, Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 34 Hijriah. Walahu isnan wa sab'una sanatan, dan beliau berumur 72 tahun. Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, beliau membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan tauhid. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man syahida alla ilaha illallah, siapa yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, takallama bihadihil kalimah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, arifan limaknahu, dalam keadaan dia mengetahui maknanya, apa makna kalimat la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang diibadai dengan benar kecuali Allah, itu maknanya. Harus diketahui maknanya. Arifan limaknaha amilan bimuktadoha, dan dia juga mengamalkan konsekuensi daripada kalimat tersebut. Dohiron wabatinan, secara dohir dan tersembunyi. Jadi man syahida alla ilaha illallah, siapa yang bersaksi, berarti dia adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengetahui makna la ilaha illallah, tidak sekadar hanya ucapan semata yang tidak bermakna. Dan juga dia harus mengamalkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Di mana banyak dari kaum muslimin rahimahumullah wadahumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Bahwa makna kalimat la ilaha illallah adalah la ilaha, tidak ada ilah sesembahan yang hak, yang benar untuk diibadahi, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya sebagaimana yang banyak didengar oleh kaum muslimin, tiada Tuhan selain Allah, bukan itu maknanya. Makna la ilaha illallah bukan maknanya adalah tiada Tuhan selain Allah. Karena banyak Tuhan-Tuhan yang diibadai di dunia ini. Namun makna la ilaha illallah adalah tidak ada ilah sesembahan yang hak diibadai, yang benar untuk diibadai, kecuali hanya Allah. Itu makna yang benar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Dan dia laksanakan makna tersebut, bahwa dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadai dengan hak, dengan benar, kecuali hanya Allah. Wahdahu, hanya dia semata. Ini wahdahu adalah hal, bentuknya adalah hal mu'akkidun lil isbat, untuk menguatkan terhadap penetapan peribadahan itu hanya benar ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa untuk Allah Subhanahu wa taala. Ta'kidun lin nafyi, ini merupakan ta'kid, penguatan terhadap perkara yang dinafikan. Bahwa benar-benar tidak ada sesembahan yang hak yang diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis ini disebutkan, siapa yang bersaksi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu, mamlukuhu wa abiduhu, yakni beliau adalah mamlukuhu, hamba sahaya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hamba-hamba yang lainnya. Beliau adalah seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan rasul. Wa rasuluhu, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mursaluhu bisyari'atihi. Beliau diutus dengan membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia ila yaumisaah, hingga pada hari kiamat. Beliau diutus dengan membawa syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang Arab semata. Bukan untuk orang Arab saja, tapi kafatal linnas, untuk seluruh manusia. Memberikan kabar gembira kepada mereka manusia yang mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi kabar gembira dengan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan juga beliau juga memperingatkan kepada manusia tentang nerakanya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang tidak mau menerima ajakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajakan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Diperingatkan mereka dari ancaman siksa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mengikuti beliau. Dan juga di dalam hadis tersebut disebutkan siapa yang bersaksi anna Isa ibnu Maryam abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Isa anaknya Maryam, beliau juga alaihissalam sebagai hamba Allah dan rasulnya, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Khilafan lima ya'taqiduhun nasara annahu Allah au ibnullah au salisu salasa. Ini menyelisih, berbeda dengan keyakinan orang-orang Nasara yang menyatakan bahwa Nabi Isa adalah Allah, atau Nabi Isa adalah anaknya Allah, atau Nabi Isa adalah tiga dari yang satu. Dihabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah shadiqul masduq, orang yang jujur, dan dibenarkan ucapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Subhanahu wa taala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata-kata, mengucapkan satu ucapan, melainkan yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengada-ngada dan bukan berdusta. Karena beliau terkenal sebagai orang yang jujur, al-amin, terpercaya, tidak pernah berdusta di kalangan kaumnya hingga beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya ai annahu khalaqahu bi kalimatin wa ya qauluhu kun. Kalimatnya maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kun, jadilah. Fayakun, maka dia akan menjadi seorang hamba, menjadi seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Dengan kalimat kun. Ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna masala Isa kama sali Adam khalaqahu min turabin tsumma yaqulu lahu kun fayakun." Sesungguhnya penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk penciptaan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat kun. Jadilah. Maka jadilah dia seorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hamba-hamba yang lainnya. Alqaha ila Maryam, yang ditiupkan kepada Maryam, ai arsala biha Jibril ilaiha. Yang Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam kepada Maryam. Fa nafakha fiha mir ruhihi. Lalu Jibril tersebut meniupkan pada Maryam tersebut dari ruhnya. Al-makhluqah, ruh makhluk, biidnillahi azza wa jalla, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ruhum minhu, dan Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah anna Isa alaihi salam ruhun minal arwahil lati khalaqahu Allah taala. Ya, ini bahasanya Nabi Isa adalah ruh, wa ruhum minhu, ruh minal arwah. Ini ruh dari ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ruh-ruh tersebut kepada setiap dari kalangan manusia. Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam dari ruh, sebagaimana Allah SWT menciptakan manusia-manusia yang lainnya dengan ruh-ruh yang ada, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhu, yakni darinya adalah khalqan wa ijadan, yakni Allah SWT menciptakan dan mengadakan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-13, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan dialah yang menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi, semuanya minhu, dari ciptaan dan pengadaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis tersebut juga menjelaskan siapa yang bersaksi bahwa surga itu adalah benar. Surga itu adalah benar, hak, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan-naru haqqun, dan juga neraka itu adalah hak, benar, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para penghuni-penghuninya. Di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Dalam surat Ali Imran. Dan bersegeralah kalian ila magfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Rabb kalian, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wal jannah, dan bersegeralah kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah SWT sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menjalankan amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan amalan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini surga adalah untuk mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara neraka, kita bersaksi bahwa neraka itu adalah hak yang Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa quduhan nasu wal hijarah, bahwa neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Siapa manusia-manusia yang akan masuk ke dalamnya? U'iddat lil kafirin. Allah SWT sediakan neraka itu untuk orang-orang kufur, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Syahida annal jannata wan nar allataini akhbarallahu anhuma fi kitabih sabitat sabitatan la syakka fihima. Bersaksi bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang kedua makhluk ini di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, sebagaimana kita sebutkan tadi di antaranya dalam surat Ali Imran dan juga surat Al-Baqarah dan sekian banyak yang menyebutkan tentang balasan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga. Sekian banyak ayat menjelaskan tentang masalah surga tersebut, bahwa benar-benar surga dan neraka itu adalah yakni makhluk Allah yang telah Allah SWT ciptakan, yang telah disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. La syakka fihima, tidak ada keraguan terhadap surga dan neraka tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang bisa dia bersaksi dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, apa balasannya? Adkhalahullahul jannah. Allah SWT akan masukkan dia ke dalam surga. Jawabu syarti sabiq min qawli man syahida alla ilaha illallah. Jadi kalimat ini adkhalahullahul jannah ini merupakan jawab syarat bahwa Allah SWT akan memasukkan surga kepada orang yang mempunyai syarat-syarat tadi, yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadah kecuali Allah, yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, yang bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusannya, yang bersaksi bahwa surga dan neraka itu jelas adanya. Disebutkan di dalam Al-Quran dengan sekian banyak penyebutan surga dan neraka tersebut, dan tidak ada keraguan dalam permasalahan ini. Adkhalahullahul jannah, Allah SWT akan masukkan dia ke dalam surga, ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal perbuatan. Kalimat ala ma kana minal amal disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullah. Kalimat ini yahtamilu ma'nayain, mengandung dua makna. Allah SWT akan masukkan dia ke dalam surga, wa in kana muqassiran walahu dhunubun, walaupun dia orang yang yakni kurang dalam amal perbuatan ibadahnya dan dia memiliki dosa-dosa, maka Allah SWT akan memasukkan dia ke dalam surga walaupun demikian keadaannya. Dia kurang dalam menjalankan amalan ketaatan, dia memiliki dosa-dosa, tapi dia orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal muwahhid la budda lahu min dukhulil jannah. Karena orang yang bertauhid, orang yang beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, pasti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan haramkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala kama qala Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah sebagaimana kita sebutkan pada keutamaan masalah tauhid yang di awal. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Innahu may syrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sungguh dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang yang zalim itu adalah penolong-penolong. Tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, siapapun golongannya ataupun pasukannya ataupun harta bendanya, untuk menolong dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'hu liyaftatu bi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kalau dia memiliki seluruh harta benda di dunia ini, law anna lahum ma fil ardi jami'a, kalau dia memiliki seluruh harta benda di dunia ini, atau dia memiliki seperti itu juga dua kali lipat dari harta benda dunia ini, liyaftadu min adzab yaumil qiyamah, agar supaya digunakan harta benda itu untuk menebus adab yang ada pada hari kiamat kelak, ma tuqbila minhum, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima sedikit pun dari mereka. Harta bendanya tidak bisa menolong dia. Teman-teman karibnya yang ada di dunia ini pun tidak bisa membantunya. Golongan-golongan yang dia banggakan di dunia pun tidak akan bisa menyelamatkan dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Bahwa orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surganya, walaupun dia memiliki dosa-dosa dan kurang dalam menjalankan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kedua? Adakhalahullahul jannah, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga, alamaka namnal amal, sesuai dengan amal perbuatan. Adakhalahullahul jannah wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalihi. Bahwa sana Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga, dan kedudukan dia di dalam surga sesuai dengan amal perbuatan dia di dunia ini. Tingkatan kedudukan dia berada di dalam surga itu sesuai dengan amal perbuatan dia. Sejauh mana dia beramal amalan ketaatan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tingkatan yang akan dia dapatkan di surga kelak. Ini makna yang kedua. Bahwa kalimat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahu aljannah ala ma kana minal amal, mengandung dua makna. Mengandung dua makna. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Akhrajahu dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaihima, di dalam kitab sahih keduanya. Alladaini huma asahul kutubi ba'dal Qur'an. Di mana kitab keduanya ini adalah kitab yang paling sahih dari kitab-kitab yang ada setelah Al-Qur'anul Karim. Setelah Al-Qur'an Al-Karim ini adalah ijma' dan kesepakatan para ulama. Bahwa kitab yang paling sahih daripada kitab-kitab yang ada setelah Al-Qur'an adalah kitab sahih Al-Bukhari kemudian kitab sahih Muslim. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, makna secara global hadis tersebut. Hadis dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubayyinan lana fadla tauhid wa syarfahu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid dan kemuliaan tauhid. Tentang keutamaan orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Tentang keutamaan orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia memiliki sekian banyak dosa, walaupun dia kurang dalam menjalankan amalan ketaatan. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan man anna man nataqa bisyahadatain arifan limaknahuma amilan bimuktadahuma zahiran wa batinan wa tajannubal ifrata wa tafrita fi haqqi nabiyyinil karimaini Isa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia mengetahui makna dua kalimat syahadat tersebut. Sudah kita bahas ya, dua makna kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah atau syahada anna Muhammad Rasulullah. Sudah kita bahas, harus kita ingat-ingat kalimat tersebut. Masih ingat? Mana syahadat anna Muhammad Rasulullah? Apa maknanya? Oh, ini harus ingat ini. Ini persaingan ini. Apa baca? Makna kalimat syahadat anna Muhammad Rasulullah. Jangan sampai saya yakni membicarakan ini sementara tidak paham. Kita pahami dulu. Ini sangat penting. Apa Pak Munisin? Makna syahadat anna Muhammad Rasulullah ada empat di situ. Yang pertama, masih ingat? Yang pertama, antum, Sulaiman, masih ingat? Makna syahadat anna Muhammad Rasulullah yang kita bahas dalam kitab Syarah Al-Usuli Salasa. Ya, gimana? Lupa? Nah, sekarang kita ingat-ingat. Makna yang pertama adalah tasdiku bima akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan seluruh perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita ketahui maknanya. Kalau seseorang bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, maka dia harus membenarkan seluruh perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah perkaranya itu perkara yang gaib ataupun perkara yang jelas atau perkara yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal, semuanya harus kita benarkan. Kalau itu benar-benar adalah hadis yang sahih yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita benarkan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah ta'atuhu fi ma amar. Mentaati beliau pada seluruh perkara yang beliau perintahkan. Semua perintah-perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesuai dengan kemampuan kita, kita harus berusaha untuk melakukannya. Fattaqullaha mastata'tum, firman Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan kepada Rasul, yang diperintahkan oleh Rasul, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Semua perintah-perintah Rasul, maka kita harus berusaha untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi semua perkara yang beliau larang dan beliau kecam. Yang dilarang dan dikecam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita jauhi. Sekian banyak larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini semuanya butuh kita mempelajari, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketahui ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah, ini larangan Allah, ini larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh Allah Subhanahu wa taala diibadahi kecuali dengan contoh dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yakni makna daripada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus kita ingat-ingat makna tersebut. Amilan bimuktadohuma dohiron wabatinan, dan kita melakukan konsekuensinya sebagaimana makna daripada kalimat tadi, mengamalkannya secara dohir atau secara batin. Watajannabal ifrat watafrit, dan menjauhi sikap berlebih-lebihan di dalam mengamalkan dua kalimat syahadat tersebut, dan menjauhi sikap meremehkan, tidak peduli dengan amalan ibadah, tidak peduli dengan amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berlebih-lebihan, terlalu berlebih-lebihan tidak boleh, meremehkan juga tidak boleh, karena keduanya akan bisa membinasakan seseorang. Berlebih-lebihan dan meremehkan pada haknya dua nabi yang mulia ini, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh terlalu gulu berlebih-lebihan menghormati dan menyikap menyanjung Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wasallam, dan tidak pula dibolehkan meremehkan Nabi Isa ataupun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, menghina dan mencaci makinya. Fa qarra lahumu bir risalah wa ubudiyatihi malillah, maka hendaknya dia mengakui risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam dan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ubudiyatihi malillah, dan kita juga mengakui tentang peribadahan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka berdua mempersembahkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka diibadahi, tapi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu laisa lahumu syai'un min khasa'isir rububiyah, dan juga kita tidak boleh menetapkan sesuatu kekhususan rububiyah kepada mereka berdua, bahwa mereka berdua, ya Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai andil dalam mengatur alam ini, mempunyai andil dalam mengurus alam ini. Tidak ada. Semuanya yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya adalah Allah, yang mengatur seluruh alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala fi suratil Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, yang menciptakan alam ini, yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, yang mengatur seluruh alam ini. Kemudian ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan wa aikona bil jannati wan nar, mengkhabarkan agar umatnya meyakini adanya surga dan neraka. Anna ma lahu ilal jannah wa in sadara minhu ma'asin duna syirki, bahwa dia akan masuk ke dalam surga, orang yang meyakini tentang adanya surga dan neraka, orang yang meyakini bahwa sesembahan yang berhak disembah kecuali bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, meyakini bahwa Nabi Muhammad hamba dan utusannya, bahwa Nabi Isa alaihissalam hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa in sadara minhum ma'asin, walaupun bersumber darinya kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Dunas syirki, selain daripada perbuatan syirik. Sekalipun orang yang menyatakan demikian, dia berbuat maksiat ini, berbuat maksiat itu, melakukan kemaksiatan ini dan kemaksiatan itu, kurang dalam menjalankan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Maka dalam hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa kaitan hadis ini terhadap bab keutamaan tauhid? Anna fihi bayanan li fadli tauhid, bahwa di dalam hadis ini ada penjelasan tentang keutamaan tauhid. Apa tadi? Adkhalahullahul jannah. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang yang bertauhid itu ke dalam surganya, walaupun dia orang yang banyak perbuatan maksiatnya, walaupun dia adalah orang yang kurang amalan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Ma istafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedah daripada hadis sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu? Yang pertama adalah fadlu tauhid wa annallaha yukaffiru bihi dzunub. Pada hadis ini ada keutamaan tauhid dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua adalah si'atu fadlillah wa isanihi subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini ada faedah tentang luasnya karunia Allah kepada hamba-hambanya, dan luasnya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Maha luas karunia Allah dan maha luas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wujubu tajannubil ifrati wa tafrid fi haqqil anbiya'i was salihin. Wajibnya menjauhi sifat gulu, berlebihan dan ekstrim dalam menyikapi haknya para nabi dan orang-orang saleh. Begitu pula sikap meremehkan haknya para nabi dan orang-orang soleh. Fala najhadu fadlahum, maka kita tidak boleh menolak keutamaan mereka sebagai seorang nabi dan seorang rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya memiliki keutamaan. Memiliki karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, para nabi dan para rasul. Wala naglu fihim, dan kita tidak boleh pula gulu terhadap mereka. Beribadah kepada para nabi dan para rasul tidak dibolehkan. meminta kepada para nabi dan para rasul tidak dibolehkan, ya, karena yakni meminta itu adalah doa, doa itu adalah ibadah, ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mintalah kalian kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Perintah dari Allah agar hamba-hambanya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Panasri falahum syai'an minal ibadah, tidak boleh kita memalingkan kepada para nabi dan para rasul sedikitpun dari perkara ibadah. Kama yaf'alu ba'dul juhali wadhalal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti agama Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tersesat jalannya, yang mempersembahkan ibadah itu kepada para nabi dan orang-orang soleh. Kemudian faedah yang keempat adalah anna aqidat tauhid tukhalifu jami'al milalil kufriyah. Bahwa akidah tauhid, keyakinan bertauhid, yakni keyakinan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, itu menyelisihi seluruh agama-agama kekafiran. Minal Yahudi wan Nasara wal Wasaniyin wa Dahriyin, dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, agama kekufuran, wal Wasaniyin dan yakni penyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menyembah batu ataupun pohon, itu wasan. Wa Dahriyin, atau orang-orang yang menganggap ya, bahwa kehidupan ini hanya habis dengan masa, dahar, yang membinasakan kita di dunia ini yang masa. Kalau masanya sudah habis, sudah kita hilang, tidak ada lagi kehidupan kita. Itu orang-orang dahar, orang-orang dahriyin. Ini menyelisih daripada aqidatut tauhid. Agama-agama kekufuran itu menyelisih daripada agama para nabi dan para rasul. Dikarenakan para nabi dan para rasul, mereka semuanya menyerukan akidah tauhid, menyerukan agar umat-umatnya ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Sebagaimana yang sering kita bawakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan anibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Semua rasul tersebut menyerukan kepada umatnya, anibudullaha, hendaklah kalian semuanya beribadah kepada Allah. Wajtanibut tagut, dan tinggalkanlah tagut. Tinggalkanlah peribadahan-peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini seluruh para nabi dan para rasul mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak ada satupun nabi yang mengajak untuk beribadah kepada dirinya. Tidak ada. Yang kelima, anna usatal muwahhidin la yukhalladuna finnar. Bahwa usat al-muwahidin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid, mereka itu tidak akan kekal di dalam neraka. Orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid itu tidak akan kekal di dalam neraka. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya ketika dia harus disiksa dulu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan yakni memasukkan siapa saja yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Orang-orang yang bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Inilah faedah daripada hadis yang disebutkan oleh sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, yang harus kita ketahui tentang makna syahadat Allah ilaha illallah dan makna syahadat Muhammad Rasulullah. Harus kita sering merojaah, harus kita ingat-ingat, karena itulah yang akan bisa membawa kepada keberuntungan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, arifan li maknahuma, kita mengetahui kedua makna tersebut. Nah, mengetahui makna kalimat syahadat alla ilaha illallah dan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian yakni bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusannya, bersaksi bahwa surga dan neraka itu adalah hak adanya, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah SWT akan termasuk dari kalangan ahli jannah. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian yang benar datangnya dari Allah SWT, yang salah datangnya dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.